إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, di mana kita sampai pada pembahasan ayat walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Maka penulis berkata, qala al-muallif rahimahullah, qawluhu an ya'budu Allah an qila tafsiriyah وهي التي سبقت بما يدل على القول بدون حروفه كقوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك والوحي فيه معنى القول دون حروفه والبعث متضمن معنى التوحيد لأن كل رسول موحى إليه. Ya, di sini penulis menjelaskan tentang makna dari huruf an di firman Allah Subhanahu wa taala, an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Maka an di sini bermakna tafsiriyah, menjelaskan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh rasulnya. Maka ketika an di sini bermakna tafsiriyah, dan kita tidak perlu untuk membahas hal ini lebih lanjut di sini karena ini pembahasan di ilmu nahwu. Maka ya, singkatnya adalah an di sini bisa bermakna tafsiriyah. Maknanya adalah menjelaskan, ya walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul, an ya'budullaha wastanibut tawud, yang menjelaskan bahwa yang diwahyukan tersebut isinya adalah beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tawud. Jadi ini makna pertama dari an. Sedangkan makna kedua, waqil innaha masdariyah ala taqdiril ba'i bi an ya'budu war raji' al awal li'adam at taqdir. Ya, makna kedua adalah masdariyah, akan tetapi ya, perinciannya ini tidak cocok untuk dijelaskan di sini. Ini untuk bagi penuntut ilmu yang sedang belajar ilmu nahwu lanjutan. Jadi kita langsung membahas perkataan muallif, perkataan penulis berikutnya, qaluhu an ya'budullah ay tazallalu lahu bil ibadah. Maksud dari beribadahlah kalian kepada Allah, maksudnya adalah merendahlah kalian kepada Allah dengan ibadah. Wasabaqa ta'rifun ibadah, dan telah lewat ya, definisi dari ibadah. Misalnya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, dan yang telah dijelaskan juga oleh Ustaz, Masya Allah. Ibadah kulluma ya, yani ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardha minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah kata yang umum yang mencakup semua yang Allah cintai, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik secara zahir ataupun secara batin. Baik, para tulab di sini ada yang mau murojaah berdasarkan definisi ibadah di sini ada berapa kategori ibadah? Murojaah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya susu ya. Sudah dapat masing-masing, masyaallah. Baik, berarti kategori pertama adalah ibadah yang berupa perkataan zahir, kategori kedua perkataan batin, perbuatan zahir, perbuatan batin. Ya, perkataan zahir contohnya membaca Al-Qur'an itu ibadah. Mengucapkan salam itu ibadah. Perkataan batin contohnya apa? Niat. Ya, ketika kita berniat, maka itu adalah perkataan hati kita. Perbuatan zahir contohnya salat, puasa, zakat. Dan perbuatan batin contohnya ya amalan-amalan hati kita, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, ya khusyuk, kemudian bertaubat kepada Allah, itu adalah amalan hati. Maka kemudian penulis berkata wajtanibut thaghut. Jadi dua pesan ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap rasul. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah thaghut. Makna dari jauhilah thaghut, ibta'idu anhu bi an takunu fi janib wa huwa fi janib. Yaitu menjauhlah dari thaghut di mana ya thaghut itu berada di satu sisi sedangkan kita berada di sisi yang lain. Apa itu makna thaghut? Wa thaghut mustaqun minat tughyan wa huwa sifat musyabbah. Ya, thaghut ini berasal dari kata tughyan atau di bahasa Arab juga apa fi'ilnya adalah tagha. Ya, wa tughyan mujawazatul had. Makna dari tughyan itu melampaui batas. Kama fi qawlihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna lamma taghal ma'u hamalnakum bil jariyah. Ketika air itu melampaui batas, maksudnya sampai ke pegunungan, ya sampai menutupi gunung, hamalnakum fil jariyah, maka kami ya menyelamatkan kalian. Yang dimaksud dengan kalian di sini adalah nenek moyang kalian, fil jariyah, di atas kapal. Siapa ini berarti? Nabi Nuh alaihissalam. Maka di sini kata toho digunakan ya untuk menyebut tentang air yang melampaui batas. Air itu harusnya sampai di permukaan laut saja gitu ya. Tapi ketika melampaui batas sampai menutupi pegunungan, maka disitulah digunakan kata toho. Jadi kata toho atau tughyan itu adalah sesuatu yang melampaui batas. Wa ajma'a makila fi wa ajma'u makila fi ta'rifihi huwa ma dzakarahu Ibnu Qayyim rahimahullah bi annahu ma tajawaza bihi al-'abd haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'. Makna tagut yang paling umum yang pernah disebutkan oleh para ulama, di antara definisi tagut yang paling umum adalah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di mana definisi tagut? Ya, ini penting sekali karena banyak orang yang sembarangan berkata ya fulan tagut, ini tagut, itu tagut gitu ya. Apa itu definisi tagut? Ma tajawaza bihil 'abdu haddahu. Apa yang seorang hamba itu melampaui batasnya. Jadi ada sesuatu. Kemudian jadi di sini dalam definisinya ada dua. Ada tagut itu sendiri, kemudian ada seorang hamba, al-'abd. Ya, ini penting untuk memahami definisi ini. Di dalam definisi ini ada dua hal. Yang pertama ma ya tagut itu sendiri, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Jadi ada tagut itu sendiri, kemudian ada seorang hamba. Maka ketika hamba ini melampaui batas, melakukan sesuatu terhadap sesuatu tersebut, ya, melakukan sebuah amalan terhadap sesuatu tersebut yang melampaui batas dari sesuatu ini, ya. Misalnya mengangkat derajat dari sesuatu ini jauh lebih tinggi daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan derajatnya sesuai normalnya, maka sesuatu tersebut adalah tagut bagi hamba tersebut. Ya, jadi ada dua komponen dalam definisi tagut. Contohnya misalnya berhala. Berhala itu apa? Batu. Berhala itu pada hakikatnya batu, pohon gitu ya. Jadi ada batu, ada hamba, ada orang. Orang yang melakukan suatu amalan terhadap batu tersebut, sehingga dengan amalan hamba tersebut, ya dia mengangkat posisi batu tersebut menjadi jauh lebih tinggi daripada ya derajat normalnya. Derajat normalnya apa? Batu adalah batu. Ya. Bisa batu bisa digunakan buat apa kira-kira? Ya, harusnya batu itu bisa digunakan buat lempar kucing, enggak? Ya. Enggak ya, jangan ya. Zalim. Maka ketika seorang hamba melakukan amalan ibadah, padahal amalan ibadah seharusnya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diarahkan kepada batu tersebut, maka hamba tersebut telah melampaui batas. Ya, mengangkat derajat batu tersebut lebih tinggi daripada derajat semestinya. Ya. Bahkan tidak main-main menganggapnya, mengangkat derajat batu tersebut sampai memiliki uluhiyah seperti uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga batu tersebut adalah tagut. Bagi siapa? Bagi orang tersebut. Ya. Min matbu'in au ma'budin au muta'. Dan tagut ini ya dilampaui, diangkat ya, dilampaui batas derajatnya, diangkat jauh lebih tinggi dari yang semestinya. Itu bisa berupa bahwa sesuatu ini matbu', diikuti, atau ma'bud, diibadahi, atau muta', atau ditaati. Wa muraduhu man kana radiyan bidzalik. Akan tetapi ada catatan tambahan, selama ya benda tersebut yang diibadahi atau diikuti atau ditaati tersebut ridha. Ridha kepada dengan amalan tersebut. Ya. Jadi misalnya ketika ada orang yang beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam, maka kita tidak bisa berkata bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah tauhid. Ustaz, bukannya antum tadi ada dua komponen? Ini satu komponen, ini kemudian ada orang, seseorang melakukan amalan ibadah kepada orang, apa itu ada sesuatu yang pertama, komponen pertama, dan orang tersebut mengarahkan ibadah kepada komponen yang pertama tadi, diangkat derajatnya sampai seperti memiliki uluhiyah dari Allah Subhanahu wa taala, maka komponen yang pertama tadi taubat. Berarti Nabi Isa dalam kasus ini taubat tidak bisa. Karena apa? Karena syaratnya adalah Nabi Isa, karena syaratnya adalah komponen pertama tersebut harus ridha. Jika dia bisa memiliki sifat ridha. Ya. Jadi Nabi Isa AS kira-kira ridha atau tidak? Tidak tentunya. Ali radhiyallahu anhu ketika dituhankan oleh orang Syiah, kira-kira ridha atau tidak Ali radhiyallahu anhu? Tidak juga. Ya, maka ini menunjukkan bahwa Nabi Isa AS, Ali radhiyallahu anhu dan yang lainnya itu bukan tauhid. Tetapi bagaimana dengan batu? Maka batu ya, dia tidak bisa memiliki sifat ridha, oleh karena itu dia teranggap ya teranggap ridho, jadi tetap disebut tawud. Aw yuqal, akan tapi ada pendapat kedua, huwa tawud bi'tibari 'abidi wa tabi'i wa muti'i li'annahu tajawaza bi haddahu haitsu nazalahu fawqa manzilatihi allati ja'alaha Allahu lahu. Ya. Pendapat kedua dari atau pandangan kedua dari ulama adalah ya komponen pertama tersebut, sesuatu yang pertama tersebut itu tauhid relatif terhadap orang yang beribadah kepadanya. Jadi batu kalau kita merasa tadi terlalu memaksakan batu enggak bisa ridho gitu ya. Maka pandangan ulama yang lain ya na'am, batu memang tidak bisa ridho ya, dia diam saja, dia tidak tahu apa-apa gitu, dia tidak bersalah sama sekali. Ya bukan mukallaf, bukan akil baligh ya. Ada yang meragukan batu apakah mukallaf atau tidak. Maka akan tetapi karena perbuatan seseorang beribadah kepada batu tersebut, kepada yang batu itu kemudian diubah menjadi berhala, maka batu itu menjadi tauhid relatif terhadap orang yang menyembahnya. Jadi kita katakan berhala ini adalah tauhid mereka, penyembah berhala ya. Fatakunu ibadatuhu li hadzal ma'bud wa ittiba'uhu li madbu'i wa ta'atuhu li muta'i tughyanan li mujawazatihi al-hadd bidzalik. Maka ibadahnya orang yang beribadah kepada sesuatu tersebut, apapun itu, entah batu, entah pohon, atau entah orang, atau ya ketaatan yang dia tunjukkan kepada sesuatu atau orang tersebut, maka itu semua adalah bentuk melebihi batas, melampaui batas, sehingga itu disebut tughyan. Fal matbu' mithal al-kuhan was-sahrah wa ulama isu. Di antara contoh tauhid yang diikuti ya, jadi ada tiga jenis tauhid. Tauhid yang kita sebut tauhid karena dia diikuti atau karena orang lain mengikuti sesuatu tersebut dan dia ridha, maka ini jenis pertama. Contohnya adalah al-kuhan. Ya, seperti apa? Dukun, tukang sihir, ulama su, ulama yang buruk. Ketika mereka berkata sesuatu, maka kemudian orang-orang mengikuti mereka. Ya, masalah halal, masalah haram diikuti semuanya. Ya. Jadi orang-orang tidak peduli dengan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Mereka hanya peduli dengan apa yang diperintahkan oleh dukun atau tukang sihir atau ulama su tersebut. Maka ini ya masuk definisi tauhid. Kemudian yang kedua, kategori tauhid jenis kedua adalah yang diibadahi, yaitu seperti berhala tadi. Jadi berhala itu disebut tauhid karena dia dilampaui batasnya dengan ibadah. Wal muta', jenis ketiga adalah dari tauhid, jenis ketiga adalah yang ditaati, seperti al umara al kharijina an ta'atillah, seperti umara, penguasa yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya kategori ketiga, yaitu ditaati, maksudnya adalah seluruh perintahnya, baik itu halal atau haram, semuanya ditaati, maka itu adalah tauhid. Akan tetapi wajib bagi kita untuk ya, berhati-hati dalam masalah ini, jangan tergelincir sebagaimana orang lain yang tergelincir dalam masalah ini. Ya, sebagian orang, dan ini telah kita jelaskan sebelumnya di masjid ini kalau tidak salah insyaallah, yaitu menganggap bahwa sekedar berhukum dengan hukum selain Allah itu kufur akbar. Padahal banyak perincian. Ya, banyak perincian. Kita katakan yang kufur akbar adalah kalau meyakini. Jadi bedakan antara beramal dengan keyakinan. Kalau meyakini bahwa hukum, ada hukum selain hukum Allah yang lebih bagus dari hukum Allah atau setara dengan hukum Allah, maka ini kufur akbar. Sepakatan seluruh ulama. Kalau misalnya kita meyakini, lagi-lagi meyakini, meyakini, keyakinan berarti ya, meyakini bahwa boleh bagi kita atau bagi orang lain untuk berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka itu juga kufur akbar, kesepakatan seluruh ulama. Tetapi yang kufur asghar adalah ketika seseorang ya beramal, yaitu melaksanakan hukum selain hukum Allah, menerapkan hukum selain hukum Allah tanpa disertai dengan dua keyakinan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Sekedar menerapkan hukum tersebut bisa karena kejahilan, tidak tahu ya, atau merasa ini tidak masalah, ini apa, ada masalah apa dengan hukum ini gitu ya, tidak merasa bahwa itu bertentangan dengan hukum Allah misalnya, karena saking jahilnya ya, maka ini kufur asghar, tidak sampai kufur akbar. Contoh lain adalah ketika hukum tersebut sudah turun temurun sejak dulu. Sejak dulu dia hanya mengganti, dia hanya mengganti kepemimpinan sebelumnya gitu misalnya ya. Kemudian dia takut atau pekewo untuk mengganti, maka kufur asghar. Atau misalnya dia menerapkan hukum tersebut karena ingin duit, ingin kekuasaan, tapi tidak memiliki dua keyakinan yang telah kita sebutkan tadi. Ya, dia tetap meyakini hukum Allah lebih sempurna dan tidak boleh menerapkan hukum selain hukum Allah. Akan tetapi, ya Syekh, kita butuh duit Syekh. Nah, misalnya begitu ya. Maka ini kufur aswar. Ya, jadi tidak boleh kita menyamaratakan seluruh orang yang menerapkan hukum semuanya kufur akbar. Kemudian mengatakan pemerintah tauhid misalnya. Ya, ini bahaya. Ini bisa jadi mengkafirkan orang yang tidak kafir. Ya, jadi berhati-hati dalam masalah ini. Ala kulihat terlalu sembarangan dalam masalah ini bisa membuat orang menjadi khawarij. Tetapi kita harus tegas mengatakan bahwa dan mendakwahkan bahwa hukum Allah itu lebih sempurna, lebih bagus daripada hukum selainnya, dan tidak boleh bagi kita untuk menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis berkata, fa idza takhadhahumul insanu arbaban yuhillu ma harramallahu min ajli tahlilihim lahu wa yuharrimu ma ahallallahu min ajli tahrimihim lahu fahaula'i tawaghit. Ketika seseorang itu menjadikan ya, orang lain yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ketika seseorang tersebut mengikuti orang ini ya, seluruhnya, seluruh perkataannya diikuti ya, fanatik buta, maka ini tawagut. Orang yang diikuti tersebut adalah tawagut bagi orang yang mengikutinya. Wal fa'il tabi' lit-thaghut. Dan orang yang melakukan amalan tadi, orang yang mengikuti itu ya ngikut dengan thaghut tersebut. Qala ta'ala alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat thaghut. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah engkau wahai Muhammad melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab, mereka beriman kepada al-jibat wa tawhud. Mereka beriman kepada sihir dan tawhud. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yu'minuna bil jibati wa tawhud. Tidak berkata innahum tawhid. Jadi Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan yang tawhud itu adalah yang diikuti, sedangkan yang melakukan amalan ibadah kepada orang tersebut atau ketaatan fanatik buta kepada orang tersebut itu diikutkan. Ya, tidak disebut semuanya tawhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalalatul ayah 'ala tauhid annal asnam min at-tawhid allati tu'bad min dunillah. Ya, kaitan ayat ini dengan tauhid, kaitan ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wastanbit tawhid itu adalah karena berhala itu termasuk tauhid yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhid la yatimu illa biruknain. Ya, tauhid itu tidak sah, tidak lengkap kecuali dengan dua rukun. Ya, kalau salat ada rukun-rukun salat. Kemudian puasa ada rukun-rukun puasa, maka demikian pula tauhid juga ada dua rukun. Ya, ada rukun-rukunnya. Rukun yang pertama adalah al-itsbat, rukun yang kedua adalah an-nafi. Ya, rukun yang pertama adalah menetapkan dan rukun yang kedua adalah menafikan. Sebagaimana di kalimat tauhid la ilaha illallah, maka bagian pertama la ilaha itu menafikan, tidak ada Tuhan, itu menafikan. Ini rukun pertama. Kemudian rukun kedua adalah illallah, ya kecuali Allah. Maka ini rukun kedua yaitu menetapkan. Izin nafyu al-mahdu ta'tilu mahdin wal isbatul mahdu la yamna'ul musyarakah. Ya, karena apa? Dua rukun ini harus lengkap. Karena kalau misalnya cuma ada salah satunya, seperti misalnya hanya ada nafyu saja atau hanya ada isbat saja, maka itu nanti akan ya bukan merupakan tauhid. Ya, kalau hanya ada nafyu saja, maka itu menafikan ya, tidak ada Tuhan misalnya. Itu menafikan nih keyakinan orang ateis gitu ya. Tetapi kalau isbat saja, kalau misalnya ada seseorang menetapkan bahwa Allah adalah Rabbku, titik. Maka orang kafir Quraisy juga mengatakan demikian. Orang kafir Quraisy juga mengatakan Allah adalah Rabb mereka. Ya. Wala in sa'altahu man khalaqa samawati dan seterusnya. Jika dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, ya la yaqulun Allah. Maka mereka sungguh akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus lengkap dua rukun ini, an-nafyu dan al-itsbat. Misal dzalik, ya contoh sederhananya adalah seperti perkataan Zaidun qa'im. Zaid berdiri. Ya dulu ala tsubutil qiyam li Zaid. Maka perkataan ini menunjukkan bahwa ya sifat berdiri itu dimiliki oleh Zaid. Lakin la yadullu ala infiradihi bihi, akan tetapi tidak menunjukkan bahwa satu-satunya yang berdiri itu Zaid. Zaid berdiri, bisa jadi Fulan berdiri, bisa jadi Ahmad berdiri, bisa jadi ya Yusuf berdiri, tapi Yusuf lagi duduk sekarang. Maka walam yakum ahadun hadza nafyu mahdhi. Ya, ketika misalnya dikatakan tidak ada yang berdiri, maka ini berarti ya menafikan seluruhnya secara umum. Akan tetapi tauhid, yang disebut tauhid itu adalah ketika ada penafian dan penetapan. Misalnya perkataan orang walam yakum illa Zaid, tidaklah berdiri kecuali Zaid. Maka ini menafikan seluruh orang, ya, bahwa orang lain itu berdiri dan menetapkan bahwa hanya Zaid yang berdiri. Maka inilah tauhid. Hadza tauhidun lahu bil qiyam li'annahu istama'a ala itsbati wa ala itsbati nafyi. Ya, maka perkataan ini merupakan ya mentauhidkan Zaid bahwa satu-satunya yang berdiri cuma dia gitu ya. Jadi tauhid itu maknanya adalah menjadikan satu. Ketika kita mengatakan bahwa yang berdiri cuma satu yaitu Zaid, maka itu makna tauhid secara bahasa jadikan satu. Oleh karena itu yang punya istri satu itu disebut muwahhid. Yang punya istri satu muwahhid. Yang enggak punya istri? Sifar. Nol. Yang punya lebih dari satu apakah disebut musyrik? Baik. Bercandanya terlalu berlebihan. Ini secara makna secara bahasa ya. Bukan secara istilah akidah. Kan tapi secara istilah akidah makna tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini penulis menyebutkan faedah lughawiyah yang ana baca saja bahasa Arabnya tanpa ana bahas. Qaulul ayah ay ila akhiril ayah wa tuqra bin nasb imma ala annaha maf'ul bihi li fi'lin mahdhuf taqdiruhu akmilil ayah aw annaha mansuba bi nas'il khafid ay ila akhiril ayah. Ya, jadi biasanya di kitab-kitab ketika penulis itu menyebutkan sebuah ayat, biasanya ayat itu tidak lengkap, hanya disebutkan sebagian dari ayat saja. Kemudian setelah itu ada tulisan al-ayah. Jadi maksudnya di situ adalah lengkapilah ayat ini, maksudnya begitu. Ya. Hingga akhir ayat. Ya, dengan kata lain, hingga akhir ayat. Wa wajhul istishhar bi hadhil ayah li kitab at-tauhid annaha dalla ala ijma'ir rusul alaihi musallatu wassalam ala da'wati ila tauhid. Ayat ini ya memiliki faedah bahwa seluruh rasul, seluruh nabi dan rasul itu ijma' ya dalam masalah tauhid. Semuanya mendakwahkan masalah tauhid wa annahum ursilu bihi dan bahwa mereka diutus ya untuk mendakwahkan tauhid. Materi yang sedang kita bahas di sini ini adalah materi yang seluruhnya yang dibahas oleh seluruh nabi dan rasul sebelumnya. Ya, ala marril usul wa zaman. Ya, sepanjang waktu dan zaman dari zaman Nabi Adam alaihissalam semuanya mengajarkan, Nabi Adam alaihissalam mengajarkan putra-putri beliau dan kemudian nabi dan rasul berikutnya mengajarkan kaum masing-masing. Maka semuanya mengajarkan tentang tauhid. Ya, satu-satunya atau di antara ajaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimansuh. Tidak pernah bisa dimansuh. Dimansuh itu apa? Dianulir, diganti dengan syariat atau ajaran baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Liqaulihi ta'ala ni'budullah wa istanibut tauhid. Ini maka karena Allah Subhanahu wa taala adalah ya zat yang menciptakan seluruh jin dan manusia, ya seluruh makhluk di alam semesta. Ya, Tuhannya satu, tidak berubah, maka ajarannya tentu tidak berubah. Kemudian ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang dimaksud qada di sini, qada ini adalah menetapkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah dan Tuhanmu wahai Muhammad telah menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan qada, ketetapan Allah di sini yang qasimu ila qismain memiliki dua jenis. Yang pertama adalah qada syar'i, yang kedua adalah qada kauni. Apa yang dimaksud dengan qada syar'i? Qada syar'i adalah ketetapan yang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka qada syar'i ini yajuzu wuquhu minal muqtadi alaihi wa adam. Ya, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Bisa dilakukan oleh orang, bisa tidak dilakukan oleh orang. Contohnya ketika Allah menetapkan bahwa salat itu wajib, maka bisa jadi ada orang benar-benar melaksanakan perintah tersebut yaitu salat. Atau bisa jadi ada orang lain yang tidak mau salat. Maka ini yang namanya ketetapan syar'i, ketetapan syariat. Wala yakunu illa fima yuhibbuhullah. Kemudian standar kedua untuk bisa disebut sebagai qada syar'i, ketetapan syar'i dari Allah, ya. Parameter kedua adalah tidaklah sesuatu tersebut kecuali dicintai oleh Allah. Salat itu dicintai oleh Allah. Seluruh perintah yang Allah perintahkan di syariat berarti itu bermakna seluruh yang sifatnya wajib atau sunnah, walaupun bukan wajib, itu semua ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal dzalik. Hadhil ayah qad wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya. Contohnya adalah ayat ini. Ya, dan Tuhanmu wahai Muhammad telah menetapkan bahwa janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Fatakunu qada bi makna syara'a atau bi makna wassa wa ma asbahahuma. Ya, jadi qada di sini menetapkan di sini bermakna syara'a, mensyariatkan. Atau bisa bermakna wassa, mewasiatkan. Ya, dan makna-makna yang semacam itu. Adapun qada kauni, ya ini penting sekali untuk membedakan antara qada syar'i dan qada kauni. Ketetapan Allah yang bersifat kauni, la budda min wuqu'i. Tidak boleh tidak pasti terjadi. Ya. Bencana alam seperti misalnya gunung meletus yang itu kemudian membuat ada dari kaum muslimin bahkan banyak kaum muslimin meninggal, itu adalah ketetapan kauni dari Allah. Padahal di sisi lain Allah ya telah menjelaskan bahwa melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa ya hancurnya Ka'bah itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya satu muslim. Jadi jangan sampai kita bertanya, ini hadis ini berkata seperti itu. Lalu mengapa Allah menetapkan ada gunung meletus sehingga kaum muslimin banyak meninggal? Jawabannya adalah karena ketetapan Allah ada dua. Qada syar'i sama qada kauni. Qada syar'i bisa terjadi bisa tidak terjadi dan itu pasti dicintai oleh Allah. Qada kauni ya itu pasti terjadi akan tetapi wa yakunu fi ma ahabbahullahu wa fi ma la yuhibbu. Akan tetapi bisa dicintai oleh Allah, bisa tidak dicintai oleh Allah. Itu namanya qada kauni. Mithalu dzalik. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qadaina ila bani israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Wa qadaina ila bani israil, kami tetapkan kepada bani israil fil kitab dalam alkitab la tufsidunna fil ard marratain, bahwa kalian akan berbuat fasad, akan berbuat kehancuran, akan menghancurkan bumi itu dua kali. Maka di sini ya wala ta'dunna 'uluwan kabira, dan bahwa kalian itu akan menjadi sangat sombong di muka bumi. Maka di sini Allah menetapkan bahwa Bani Israil akan berbuat fasad, berbuat kerusakan di muka bumi bahkan sampai dua kali. Ya, ini menunjukkan bahwa ini adalah qada kauni, ya ketetapan kauni. Fal qada huna kauni li annallaha la yashru fasad fil ardi wa la yuhibbu. Qada di sini, ketetapan Allah di sini adalah bersifat kauni karena Allah tidak mensyariatkan fasad di bumi dan tidak mencintai fasad. Jadi yang terjadi, sesuatu yang terjadi belum tentu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu alla ta'budu. An di sini huna masdari ya bidalili hasbin nun min ta'budu wal istithna huna mufarrau li'anna al-fi'l lam ya'khudh maf'ula fa maf'uluhu lahu fa maf'uluhu ma bada illa. Ya, ini hanya bagi yang paham nahwu. Ya, istithna mufarrau. Qauluhu illa iya dhamir nasbin munfasil wajib al-infisal li'anna al-muttasil la yaqu bada illa qala Ibn Malik wa al-ittisali minhu la yubtada ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyar abada. Ya, ini enggak usah dibahas ya. Nanti kita jadi membahas Alfiyah Ibn Malik. Masyaallah. Kita lanjut. Ya. Ada yang sudah khatam Alfiyah Ibn Malik? Baik. Iskal wa jawab. Di sini ada pertanyaan. Sabata annallaha qada qaunan ma la yuhibbu, fa kaifa yaqdillahu ma la yuhibbu? Ya, tadi disebutkan bahwa Allah itu menetapkan secara kauni sesuatu yang tidak Allah cintai. Bagaimana? Mengapa Allah bisa menetapkan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah? Wal jawab annal mahbub qisma. Jawabannya adalah karena yang dicintai oleh Allah itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama adalah mahbub li dzatihi, yang kedua adalah mahbub li ghairihi. Ya. Yang pertama adalah mahbub li dzatihi, sesuatu yang dicintai oleh Allah karena zat itu sendiri. Zat itu sendiri yang memang itu sendiri dicintai oleh Allah. Contohnya misalnya tauhid. Tauhid zat, tauhid itu sendiri dicintai oleh Allah. Salat, zat salat itu sendiri dicintai oleh Allah. Tetapi ada juga yang dicintai oleh Allah, zatnya itu tidak dicintai oleh Allah, tetapi konsekuensinya yang dicintai oleh Allah. Ini namanya mahbub li ghairihi. Ya. Fal mahbub li ghairihi qad yakunu makruhan li dzati. Yang jenis kedua ini, mahbub li ghairihi ini bisa jadi zatnya itu dibenci oleh Allah. Walakin yuhabbu lima fihi minal hikmah wal maslah. Akan tetapi sesuatu tersebut dicintai oleh Allah karena dia mengandung hikmah dan maslahat di baliknya. Konsekuensinya mengandung hikmah dan maslahat. Fa yakunu hina idzin mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar. Oleh karena itu sesuatu tersebut ya menjadi dicintai oleh Allah dari satu sisi akan tapi dibenci oleh Allah dari sisi yang lain. Gunung meletus contohnya. Tadi kita katakan dari satu sisi gunung meletus itu dibenci oleh Allah karena apa? Merenggut nyawa kaum muslimin. Ya. Akan tetapi dicintai oleh Allah dari sisi yang lain yaitu membuat orang-orang ya kembali kepada Allah. Ya, membuat orang-orang lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagai azab misalnya bagi sebagian orang sehingga orang-orang yang tersisa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hikmah dan maslahat di baliknya. Ya. Mitsalu dzalik al-fasadu fil ard min bani Israil fi haddi dzatihi makruh ila Allah. Kerusakan yang disebabkan oleh orang-orang Yahudi Bani Israel itu ya secara zatnya kerusakannya itu sendiri itu dibenci oleh Allah. Tetapi Allah izinkan untuk terjadi. Li'annallaha la yuhibbul fasad wala al-mufsidin. Ya Allah benci ya karena Allah tidak mencintai fasad dan tidak mencintai orang-orang yang berbuat fasad walakin lil hikmah. Ya akan tapi Allah tetap izinkan itu untuk terjadi karena ada hikmah di baliknya. Allati yatadammanuha wa yakunu biha mahbuban ila Allah. Ya hikmah yang dikandungnya yang itu kemudian dicintai oleh Allah azza wajal min wajhin akhar. Ya dari sisi yang lain. Jadi karena hikmah tersebut maka sesuatu tersebut menjadi dicintai oleh Allah dari sisi yang lain. Diciptakannya iblis, diciptakannya dajjal. Imam Mahdi keluar kapan? Tahun depan. Allah Allah. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi bulan depan. Bulan depan sudah tahun depan ya. Baik. Maka diciptakannya dajjal, iblis, kemudian diizinkannya Fir'aun untuk kufur. Diizinkannya Abu Jahal untuk kufur. Abu Talib, Abu Lahab untuk kufur. Maka ini semua dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menetapkan, mengizinkan itu untuk terjadi. Kenapa? Karena ada hikmah di baliknya. Ya. Coba bayangkan misalnya dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman semuanya muslim, bertauhid, tidak bermaksiat, ini malaikat berarti. Bukan manusia. Ya. Wa min dzalik al-qahd wal jadab wal marad wal faqr. Di antara sesuatu yang dibenci oleh Allah secara zatnya akan tetapi dicintai secara hikmahnya atau konsekuensinya adalah misalnya bencana kekeringan, al-qahd wal jadab itu kekeringan. Kemudian wal marad penyakit, al-faqr kemiskinan. Ketika kita misalnya miskin, ketika kita misalnya sakit, itu tidak dicintai oleh Allah. Ketika kaum muslimin ditimpa musibah, itu tidak dicintai oleh Allah. Ketika antum selalu ditolak, tak kunjung nikah gitu. Maka ada hikmah di baliknya. Ya. Ya, jadi pasti ada hikmah di baliknya. Ya. Harus tegar. Sampai mana tadi? Li'annallaha rahimun la yuhibbu ayyudzi ibadahu bi syai'in min dzalik. Mengapa? Karena Allah itu rahim. Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. La yuhibbu ayyudzi ibadah. Tidak mau ya, tidak cinta untuk, tidak suka untuk menyakiti hambanya. Bi syai'in min dzalik, ya, dengan kekeringan atau penyakit atau kemiskinan tersebut. Bal yuridu bi ibadihi al-yusr. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menginginkan al-yusr, kemudahan bagi makhluknya. Ya, kaum muslimin. lakin yuqaddiruhu lil hikam al mutarattab alaih, akan tetapi Allah menetapkan segala hal tersebut, musibah tersebut, demi hikmah yang ada di baliknya. Fa yakunu mahbuban ilallahi min wajhin makruhan min wajhin akhar, sehingga musibah tersebut dicintai oleh Allah dari satu sisi akan tapi dibenci dari sisi yang lain. Qala Allah ta'ala dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, muncullah kerusakan ya di bumi dan di laut, bima kasabat aydin nas, karena apa yang diperbuat oleh tangan-tangan manusia, liyudhiqahum ba'dha alladhi 'amilu, supaya menimpa mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hikmahnya. Sehingga yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mendapati berita musibah atau misalnya ya kesulitan yang menimpa kaum muslimin, maka yang dikehendaki oleh Allah adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in qil kaifa yatasawwar ay yakuna syai' mahbuban min wajhin makruhan min wajhin akhar. Jika masih ada yang bertanya, gimana bisa kok ada sesuatu yang dicintai dari satu sisi akan tapi dibenci dari sisi yang lain? Kok bisa? Dari mana? Fa yuqal, maka ilustrasinya adalah, analoginya adalah, hadzal insan al-marid yu'ta jur'atun minad dawa' murratun karihatun ra'yah wal law. Misalnya ada seseorang yang sakit yang diberikan sedosis obat yang pahit, baunya tidak sedap ya, dan warnanya mengerikan. Ya obat ya. Fayasrabuha wa huwa yakrahuha lima fiha minal mararah wal laun war ra'yah. Ya, akan tapi orang tersebut tetap meminumnya, padahal dia tidak suka dengan obat tersebut, tidak suka pahitnya, tidak suka warnanya, tidak suka baunya. Wa yuhibbuha lima fiha minasyifa, akan tapi dia ya, jadi dari satu sisi dia tidak suka, akan tapi dari sisi yang lain dia suka. Dia suka apanya? Konsekuensinya. Konsekuensi dari minum obat tersebut biiznillah adalah sembuh. Ya, jadi obat tersebut bagi orang yang sakit dicintai dari satu sisi, dibenci dari sisi yang lain. Ya. Dicintai dari sisi karena dia obat yang bisa biiznillah menyembuhkan, tetapi dibenci karena dia pahit ya, warnanya tidak sedap gitu ya. Rasanya pahit, baunya menyengat misalnya. Wa kadza at-tabib yaqwi al-marid bil hadidah al-muhammah 'ala an-nar. Sebagaimana pula tabib, dokter ya. Dokter mengobati orang sakit dengan menggunakan kai. Teknik pengobatan ya, besi dipanaskan kemudian ditaruh di kulit ya, bukan untuk dicap ya, jadi kayak untuk nandai kuda bukan ya, tapi pengobatan dengan menggunakan teknik kai. Wa yata'allamu minha, maka si pasien akan merasakan sakit. Fa hadzal al makruh lahu min wajhin mahbubun lahu min wajhin akhar, maka rasa sakit ini ya di benci oleh si pasien dari satu sisi, tetapi dicintai dari sisi yang lain. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan membahas lanjutannya sebentar setelah jamaah isya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.